Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana, siapa? Nama saya Lutfi Trisnadi dari Parasuka. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, dari pertanyaan dari saya, kan sekarang viral gitu-git zaman now membuat status-status yang contohnya OTW tarawih dulu. Siap. Terus tadarusan sudah 2 juz. Dari pertanyaan saya, supaya kita terhindar dari penyakit hati, bagaimana dan caranya, apakah kita untuk mengajak seseorang lewat sosial media itu salah, apakah yang patut yang harus kita lakukan, dan apa doa dari terhindar dari penyakit hati tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok manusia tidak sedikit jumlahnya di akhirat berteriak seperti ini, Rabbi laula akhartani ila azalin qarib, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Wa asaddaqo wa aku minas salihin. Surat Munafikun ayat 9. Untuk beramal soleh dan bersedekah, satu ayat. Lalu ada ayat lain, wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kelompok manusia yang amalnya banyak tapi nasib amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu, tak bersisa, capek gawe tegak pakai di teke. Sebeleke amana dibagi lain ke Allah hukum, tapi ke jelema dengan istilah ria annas, ingin dilihat manusia. Contoh kasusnya OTW taraweh, OTW charity bersama yatim. Jangan ping aku karena aku di rokaat keempat. Edante tiap ganti rokaat, tiap ganti status, di share ke grup WA. Waduh, menaik ke solar, lebay, banyak ke suratnya status. Dia foto orang ke ruku ya. Ini kasus zaman now, udah bahula mahulu. Tena naon, singan. Hirup tong kagok, tapi tong ngagokan. Kersahayu ibadah, mestinya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa umati lillahi rabbil alamin. Beda kalau kita lagi ceramah, ada yang moto lalu share, beda ada tementa orang ya. Atau sengaja membuat video atau foto seperti official nih. Terima kasih para subscriber, saya kemarin dapat penghargaan dari YouTube silver, nah istilahnya telah button, silver button untuk 100.000 subscriber dalam usia 3 bulan bikin official. Alhamdulillah, tapi kenaon enggak didahar tengena kaleng dengan gaya yang merenah cek barudak zaman naumnya di YouTube. Jadi di Jakarta ayah Yusuf Mansur, di Bandung ayah YouTube Manjur. Ya sok, nah lu butuh kawas iya dah, kau official we. Jadi yang punya video-video kirim aja, pengen testimoni pengalaman hijrahnya, sok kau official. Kantor kita di Singapura Bangsa ya. Jadi tenang sok, karena bab sedekah ma alladzina yunfikuna syirra wa alaniyah, terang-terangan ngasih motivasi sama yang lain selama niatnya lurus, sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Sekarang amal show off, nyeri awak minta update status teh, sampai nyeri awak nawe di status ke badanku gak enak, cek nu komen mandi atau kumasa koce ame enak. Tak itu khawatir offside kena oleh ayat fawailul lil, kenapa alladzina hum ansuratihim sahun yuraun riya. Yang tahu kita riya itu hanya kita dengan Allah. Orang gak bisa jaji Ustaz Epi riya, gak bisa. Yang tahu riya itu musyrik terkecil yang bersembunyi dalam hati bagaikan semut hitam yang berjalan di tengah malam gelap gulita didiukan ke jelema irian poek teka ciri pisan. Dan hati-hati yang tahu riya atau tidak, dan saya nggak bisa judgement. Yo OTW taraweh, oh mungkin ngajak temannya supaya munangan menena kerta raweh. Odoz, aduh alhamdulillah hari ini sudah dapat 2 juz, mungkin karena motivasi nulai urusan manehna nyajeng teu mah rep ah urusan manehna. Ya, jangan nggak capek, udah capek jadi penyakit teh pikiran omal batu. Sok kera, ibu pengen sembuh stroke, gula darahnya, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. selesai. Urang gering sabab mikiran batur, mikiran amal batur. Ningali tatangga meuli kulkas gebeg. Meuli tatangga pasang parabola gebeg. Meuli tatangga mobil anyar gebeg. Meuli tatangga aya kulkas asup ka garasina. Kulkas tilu pintu 10 sumbu paranti nyimpen tahu cibuntu gebeg. Tatangga mah geus boga mobil motor parabola jeung kulkas, si eta mah boga gegebegan. Struk mah, struk. Nus. Ya, tapi kita enggak bisa judgement, cuman bagi kita yang suka kajian, hati-hati upload status. Karena statusmu sok tulis jangan status hari ini. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Cuma yang tahu kita sendiri. Maksud ngangkat atas status teh naon? Aya ibu-ibu parah. Budakna ceurik riih. Kunaon maneh? Masih bapak maot. Langsung mana handphone. Ganti status dari menikah jadi janda cerita kene. Riweuh. Oke, ada lagi? Ya, oh iya minta doa na. Doa nama ieu Al-Ikhlas, sering baca Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena lawan riya mah ikhlas. Ya, oke. Okay.